Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini Allah azza wajal memberikan kita kemudahan untuk berkumpul lagi di Masjid Baitul Salam dalam rangka serial kajian Syarah Mantumah Al-Baikuniyah. Ini adalah pertemuan yang 48, halaman 102, tentang hadis ma'lul. Hadis ma'lul. Hadis yang ada cacatnya. 6. Sebelumnya kita membahas, sebelum hadis ma'lul itu hadis apa, Mas? Hadis fard. Hadis gharib. Hadis yang diriwayatkan hanya satu perawi. Nah, hadis ma'lul, ya. Ni qala mu'alif rahimahullah, wa ma, sebentar. Nah, di sini jelaskan wa ma ya bi'illatin ghumudin ya ya afan bentar, ana lupa. Nah, jadi qala mu'allif rahimahullah wa ma bi'illatin ghumudin aw khafa. Jadi وَمَا بِعِلَّةٍ غُمُودٍ أَوْ خَفَى مُعَلَّلٌ عِنْدَهُمْ قَدْ عُرِفَى مُعَلَّلٌ عِنْدَهُمْ قَدْ عُرِفَى. Ini bukan mu'allilun, lebih ahsan mu'allalun. Ini mu'allalun. Yang ngetik pun bisa salah. Ngetik pun bisa salah. Jadi mu'allalun indahum qad urifa. Jadi di sini adalah hadis yang wa ma bi'illatin. Ya. Bi'illatin ghumudin au khafa. Hadis yang cacatnya tersembunyi, ghumud. Atau khafa atau tersamar. Ya. Sebenarnya ghumud dan khafa hampir sama. Gumud itu artinya tersamar. Khafa itu artinya tersembunyi. Itu mu'allalun. Itu dianggap cacat. Indahum. Menurut ahli hadis. Qad urifa. Itu telah di. Keduanya telah difahami. Telah diketahui. Nah. Paham sampai sini? Maksudnya di sini, ana sebelum mengarah kepada apa yang disebutkan oleh Syekh Syarih rahimahullah. Jadi hadis mu'allal itu hadis yang memiliki illat. Illat itu cacat. Sebagaimana di dalam alfiyah kita juga baru membahas sama Mas fi'il mu'tal. Ada isim mu'tal. Isim dan fi'il yang ada huruf cacatnya. Huruf cacatnya itu adalah aywa. Alif wawu ya. Ya, aywa. Nah, jadi hadis yang mu'allal, hadis yang cacat di sini adalah cacatnya tersembunyi, Mas. Ya. Jadi hadis yang memiliki cacat tersembunyi atau tersamar sehingga nampaknya itu sahih. Nampaknya sahih. Ya, cacat dan sembunyi itu hanya diketahui oleh orang-orang yang pakar. Sama halnya, seorang yang ustadz ketika ngajar, itu akan paham kondisi murid-muridnya. Ketika apa? Dilihat dari matanya, mas. Dari raut wajahnya. Itu kelihatan. Ya. Ada yang tersengal-sengal, ada yang terkantuk-kantuk, ada yang semangat, ada yang semuanya. Semangat. Allahu Akbar. Nah, ini hanya bisa diketahui secara mendalam, mas. Secara mendalam. Nah, ini maksud dari hadis ilah. Ya, wis. Mamnit. Allahumma barik. Jazakallah khairan. Habibakallah. Nah. Makanya ana langsung ke definisi biar mereka dapat apa itu hadis mu'alal. Abu Royan. Ya, nanti kalau ketemu lagi ana akan tanya, apa itu hadis? Hadis mu'alal. Ana akan tanya kepada antum, apa hadis mu'alal? Allahumma barik. Nggih. Okay. Insyaallah Allahumma barik. Nah. Habibullah. Nah. Jadi hadis mu'alal itu kaitannya hadisnya dhaif. Tapi kedhaifannya, illahnya itu tersamar, hanya orang-orang tertentu sih yang tahu. Sama halnya dengan apa, mas? Masakan, mas. Masakan yang benar-benar enak dengan masakan yang enaknya karena bumbu masak, mas. Itu akan ketahuan. Dari mana, mas? Orang yang punya lidah rasa yang kuat. Instingnya kuat, perasaannya mendalam, dan dia juga punya sense-nya itu, perasaannya, ya, seperti itu. Nah, ana bisa, karena ana nyentuh bumbu masak langsung pusing, jadi bukannya canggih, bukan. Ya, itu limitnya ana, jadi, ya, seperti itu. Nah, ini tentang hadis mu'alal, mas. Nah, kita balik ke apa yang dijelaskan oleh Syekh. Di sini. Nah. Paham ya? Secara gambaran umumnya. Hada huwal qismur rabi'u wal isrun. Antum tahu, mas? Kenapa disebutkan itu angka, catatan, atau urutan, mas? Agar antum itu fokusnya enggak hilang. Itu salah satu kenapa para ulama menyebutkan itu dengan tertib ma'al adad mu'ayyan. Susunannya dengan jumlah yang sudah ditentukan. Ini nomor sekian. Biar apa? Antum enggak geladrah kemana-mana. Antum ada patokannya, ini 24, habis ini 25. 23 apa? Ya, fard. Hadis fard. Seperti itu, mas. Nah. Kemudian, ini adalah macam dari bagian dari 24 min aksamil hadithi, dari pembagian hadis al-madkurah, ya, min aksamil hadithi al-madkurati, ya, yang disebutkan fin nadmi, di dalam nadm, kumpulan bait syair tentang hadis ini, yaitu al-baikuniyah ini, wahwal ma'lulu au ma'lil, ya. Ya. Di sini jelaskan. Ya. Ya. Ini sebutannya adalah al-ma'lul au mu'allal. Al-ma'lul au mu'allal. Antum lihat di sini, mas. Ini kalau tidak hati-hati antum akan salah persepsi. Ya. Jadi kalau ma'lul ala wazan maf'ul artinya dikenai cacat di situ, ya. Kalau mu'allal itu dikenai cacat dengan wazannya dari allala yu'allilu mu'allal, dan itu dianggap cacat. Dan cacatnya samar. Kalau ma'lul itu cacat yang dicacatkan. Paham? Kalau mu'allal tingkatannya jauh lebih detail daripada maklul. Paham gak mas? Karena ada ziyadah. Kalau maklul dari alla, ya, diambil dari kata apa? Illatun, satu cacat. Ya, mu'allal, maka nanti akan disebutkan di sini. Yuqal, dikatakan al-hadithu mu'allalu, wa yuqal al-hadithu al-mu'allu, atau mu'illu di sini. Al-hadithu al-mu'illu. Atau di sini mu'allu lebih asan. Nah. Jadi al-hadisun mu'allalu wa yuqal al-hadisun mu'allu. Kalau mu'il ini ala wazan fa'il di situ. Nah, mu'allu. Al-hadisu mu'allal. Mu'al. Mu'al. Dia mual, mual, tak mau. Yes, kita dulu. Nah, di sini al-hadisul mu'allal wa yuqala al-hadisul ma'lul wa yuqala al-hadisul ma'lul kullu hadhihi al-istilahat ya kullu hadhihi istilahati li ulama'i al-hadithi wa la shakka anna aqrabaha lis-shawabi min haythu al-lughati ya min haythu al-lughati huwa al-mu'allu li'anna wazna mu'all ya li'anna wazna mu'all as-sarfiyyu huwa muf'alu muf'alu Nah. Nah. Jadi ini yang benar adalah al-mu'all. Lianna wazna mu'allis sarfiyyi. Ya. Huwa muf'al. Muf'alun. Wadhalika lianna lama. Lianna lama musyaddadatun. Fatakunu an harfaini awaluhuma sakinun wa ila nadarta ila ishtiqaqi wajadna anna hadha huwa as-sawab anna hadha huwa as-sawab لأنه مأخوذ من Ya. Jadi ma'khudun ila nadarta istiqaq wajadna anna hadha as-shawab li anna ma'khudun min 'allahu 'allahu yu'alluhu 'alla ya yu'illu jadi a'allahu yu'illuhu fahuwa mu'allun mislu aqarrahu wa yukirruhu fahuwa muqarrun fahuwa muqarrun paham? Ini namanya nyicip mas, kaping. Ini kalau kopi nih mas, orang-orang yang punya sertifikasi kaping itu, dia sudah terbiasa untuk gaduin kopi. Oh ini kopinya kayak gini. Kemudian dari sekian banyak kopi diseduh bau. Terus, oh ini, dari ini, dari ini, dari ini, dari ini. Ya bisa. InsyaAllah itu. Ada sertifikasinya seperti itu. Dan orang-orang itu memang dibayar untuk kayak gitu. Aneh kan? Ya. Padahal cuma kopi loh mas. Dan itu nyari sertifikasinya puluhan juta. Karena waktu itu pernah booking untuk ke Bandung. Mau ikut kayak gitu. Karena istiqoroh kok gak mantep ya. Iya. Ana mikir. Ana wolung yuto untuk kitab Pispung Biro. Tang jilid mas. Ana bandingannya cuma itu aja. Bukan bandingan yang lain. Ah, yes. Gak jadi. Yes. Bukan masalah uangnya mas. Anak takut itu nanti jadi ilmu yang tidak manfaat. Akhirnya malah menjadi bumerang. Ya. Nah. Jadi ini yang ke tentang al-hadisul mu'allal. Ini sekarang tentang penamaan, mas. Jadi hanya penamaan saja Syekh menjelaskannya dengan detail. Syekh Syarih Syekh Muhammad bin Shalih Tsaimin rahimahullah menjelaskannya dengan detail. Detailnya bagaimana? Ya, detailnya adalah dengan penjelasan secara bahasa. Ya, mas, mana? Bismillah. Nah. Jadi di sini yuqal al-hadithu ada sekarang kalau misalnya dari sini saja ini ada tiga penyebutan. Yang pertama al-mu'allal. Ya. Yang pertama adalah mu'allal. Wa yuqal hadithul mu'allu. Kemudian yang kedua adalah al-mu'allu. Kemudian wa yuqal hadithul ma'lul. Hadis ma'lul. Hadis yang cacat di situ. Ma'lul. Nah, hadis ma'lul. Kullu hadhihi istilahati li ulama al-hadis. Ini semuanya istilahnya hanya dipakai oleh ulama alul hadis. Jadi ulama alul hadis saja yang ya. Nah, kemudian wala syakka, tidak diragukan lagi anna aqrabaha, yang paling dekat lis-shawabi, yang paling dekat dengan kebenaran. Nah, min haitsul lughati, menurut sisi bahasanya, huwal mu'allu. Jadi ini kasih merah, ini yang paling benar. Apa mas? Hadis al-mu'allu. Li'anna, jadi yang pertama adalah al-mu'allal. Mu'allal. Mu'allalu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah hadis al-ma'lul. Ma'lul. Yang ketiga al-mu'alla. Al-mu'allu. Nah, ini yang paling benar. Al-mu'allu. Kenapa disebut? Li'anna wazna mu'alli. Ya, as-sarfi, wazan mu'al ini secara sarafnya huwa muf'alun. Muf'alun. Karena apa? Ini rubai, Mas. Af'ala yuf'ilu muf'al. Wa dzalika li'anna lam musyaddadah, karena lamnya ini musyaddadah, mu'allu. Lamnya musyaddadah, ada tasydidnya mu'allu. Ya, mu'allu. Fatakunu an harfaini, ya, awaluma sakinun. Maka di sini ada dua harf, ya. Yang pertama ini disukunkan. Yang pertama dari keduanya itu disukunkan. Wa idza nadarna ila istiqaqi. Kalau kita melihat dari asal, ya, asal turunannya. Ya, asal turunannya, wajadna, kita dapati anna hadha huwa shawab, inilah yang benar. Li'annahu ma'khudun min a'allahu wa yu'illuhu, karena diambil dari kata-kata a'alla. Kata a'alla, yu'illu, artinya apa? Itu mengandung cacat atau mencacatkan. A'alla yu'illu. A'allahu yu'illuhu. Bahwa mu'allun. Maka dia itu adalah mu'al. Yang mengandung kecacatan. Mislu atau yang dicacatkan. Mislu apa? Aqarrahu yukirruhu. Ya. Aqarra yukirru. Huwa aqarra bidzambihi. Ya. Dia mengakui tentang dosa-dosanya. Ya. Paham di sini, Mas? Aqarru bi dzambi, faghfirli. Ya. Bahwa, ya, maka dia itu adalah muqarru. Ya. Muqarr. Ini ala wazan apa? Maf'ul. Ya. Muqarr. Jadi mu'allu, muqarrun. Ini sama ya. Paham sama sih, Mas? Aqarra yukirru. Muqarrun. A'alla yu'illu. Mu'allu. Paham sama sih? Nah. Walladzina qalu, orang-orang yang mengatakan innahu ma'lulun akhaduhu min illatin, dan orang-orang yang mengatakan hadis itu adalah ma'lulun, ya, innahu ma'lulun, ma'lul, Mas, akhaduhu, mereka mengambil dari apa? Min illatin, dari illah, cacat, dari apa, Mas? Illah, illatin, dari cacat. Ya. Min illati. Ya. Mislu syaddahu fahuwa masydudun. Min illatin. Contohnya apa? Syaddahu. Ya. Syaddahu. Ini kaitannya dengan secara bahasanya. Ya. Naam. Jadi syadda mengencangkan, Mas. Masydud yang dikencangkan. Syadid. Nah, itu juga dambil syadda. Ya. Jadi syaddahu fawa masydudun, yang dikencangkan. Ya. Paham sama ini? Ini sama. Illatun syiddatun, sama. Ya. Kemudian fa yusammunahu ma'lulan, maka itu dinamakan ma'lulan. Fa yusammunahu ma'lulan, maka mereka ahlul hadis menamakannya ma'lulan, yang mengandung illatin, mengandung cacat. Li'annahu ma'khudun minal fi'li thulasi, karena diambil dari apa? Fi'il thulasi. Ya. Alla. Kalau tadi yang atasnya mu'allu diambil ruba'i. A'alla. Paham saya misi? Nah. Walladzina yaquluna, sedangkan ini tadi pendapat pertama, ini pendapat yang kedua, ya, ma'lul, ya. Kemudian sedangkan pendapat orang yang pendapat walladzina yaqulun, mereka ada yang ahli hadis yang mengatakan apa, mu'allalun, akhaduhu min allalahu, mengambil dari fi'il allalahu, bahwa ya mu'allalun, mislu qawwamahu, bahwa ya kalau misalnya disebutkan ya fawa muqawwamun wassawabu kama sabaqa mu'allu. Jadi mu'allal itu dari allala yu'allilu. Allala yu'allilu. Fa'ala yufa'ilu. Akhaduhu min allalahu. Ambilnya dari wazan apa? Allalahu. Mencacatkannya. Bahwa mu'allalun. Itu mu'allalun. Contohnya adalah qawwamahu. Bahwa muqawwamun. Qawwamahu artinya luruskan. Menegakkan. Meluruskan, menegakkan. Qawamuna ala nisa. Ar-rijalu. Ya. Qawamuna ala nisa. Qawam. Ya. Qawamahu. Qawamahu fawa muqawwamun. Muallalun muqawwamun. Wassawabu yang benar adalah kama sabaqa, yang benar adalah apa? Al-mu'allu. Al-mu'allu. Nah, Mas, ana ajarin satu hal. Ketika antum kajian seperti ini, Mas, ya, akan ada kesulitan dalam memahami. Tapi di situ ada kemudahan. Mau tahu, Mas, caranya? Ya. Antum itu biasakan, kalau ada sesuatu yang penting, di situ adalah sesuatu intinya inti, intinya inti pembelajaran, intinya inti kajian, antum lafadzkan terus, Mas. jangan sibukkan nulis. Antum lafadzkan dulu. Antum melihat dengan seksama. Antum misalnya tadi. Al-mu'allu, al-mu'allu, al-mu'allu, al-mu'allu. Diambil dari a'alla yu'illu. Ya. Sama dengan aqarra yukirru. Oh ya. Ini yang bagian yang pertama. Diulang lagi. Mu'allu, al-mu'allu, al-mu'allu diambil dari a'alla yu'illu. A'alla yu'illu, a'alla yu'illu. Ya, fahuwa al-mu'allu. Ada sebutan tiga. Ma'lul, mu'allal, dan mu'allu. Mana yang benar? Al-mu'allu, al-mu'allu, al-mu'allu, al-mu'allu, al-mu'allu. Itu dengan lafad itu akan terngiang, mas. Kalau sudah terngiang semuanya, antum tulis, mas. Paham sampai situ, mas? Antum tulis. Itu dari sekian banyak tajribati dengan masyaikh di sana, ana ambil itu kunci yang paling mengesankan untuk mengikat ilmu. Jadi, masalahnya adalah ketika antum bingung, mana yang harus dicatat? Antum pengennya semuanya dicatat. Nggak bisa, mas. Antum bukan pencatat yang sudah terbiasa. Kalau antum sudah terbiasa nyatet, ya, terbiasa nyatet, ini antum gini aja. Dengerin gini, ininya gini sendiri. Ya. Nah, itu konsep-konsep yang sudah biasa. Nah, kalau yang belum biasa, mas, yang belum biasa, ya, antum gunakan ini yang utama, mas. Ini harus dibuka. Ya, ini harus dibuka. Ini dibuka, ini dibuka. Kemudian bayangkan, antum menghadapi sesuatu itu ketika ustadznya, pengajarnya, itu memberikan stressing dari sesuatu yang membuat antum, sebelumnya saya belum pernah lihat, saya belum pernah mendengar, saya belum pernah tahu di mana itu. Paham? Atau di kajian ini, ana mengatakan al-mu'allu, al-mu'allu, al-mu'allu. Oh, berarti situ stressingnya apa? Al-mu'allu. Maka antum di situ apa? Buat kesan, bahasanya yang diambil itu adalah proses yang paling unik yang antum bisa hafalkan. Antum bisa hadirkan saat itu. Karena ketika membuat sesuatu jadi unik, itulah yang mudah untuk dihafal. Tapi kalau semuanya nampak sama, nyata beda, ya sudah, selesai, mas. Antum akan hanya masuk yang kanan, keluar kiri, mas. Habis itu nol, nol, nol, nol besar. Apalagi ketika tidak dimurojaah. Nah, dan murojaah paling top, paling beken, itu adalah ketika antum mengulang lagi kepada keluarga antum. Yang kedua adalah antum mengajarkan. Itu tidak ada sesuatu yang lebih dari itu. Maka kenapa antum butuh mengajar? Karena kalau tidak, pawainya akan berhenti, mas. Paham maksudnya di sini? Makanya kalau di sini hanya satu orang saja, di ini lana tetap ngajar, mas. Gak ada masalah. Hujan, ada kakak anak pulang dan seterusnya, gak ada masalah. Belajar tetap belajar, mas. Ya. Ada rapat RT, lewat, mas. Ya, bulan depan maksudnya. Nanti kita pindahkan, kajiannya rumah anak. Enggak, ini hanya sekedar sebagai stressing buat antum. Bahwasanya ketika kita menuntut ilmu, terkadang waswas syaitan itu akan menghampiri antum. Ustaz, apa sih yang saya harus catat? Saya enggak mudeng, mudeng semuanya enggak mudeng. Enggak paham semuanya. Ustaz ngomong apa dari tadi? Iya kan? Tapi ada juga yang antum ketika ikut kajian easy listening. Ah, orang nyatet aku wis paham, kuwi maksudnya ngono toh? Nah, hal-hal yang seperti itu ketika antum merasakan ada perjuangan, ada sesuatu yang antum harus perjuangkan, dan setelah itu antum selesai, antum akan mendapatkan kelegaan yang lebih dahsyat daripada sekedar isi listening, mas. Ini fawaid ini dari Syekh Shalih Al-Mansari Hafidzullah. Berapa banyak ketika beliau selesai dari Sahih Muslim. Beliau memutuskan Sahih Muslim karena saat itu Sahih Bukhari sudah diajar oleh masyayikh yang lain. Nah, Sahih Muslim Karena di situ fawaidnya adalah lebih mudah secara keteraturan redaksionalnya. Kemudian Syekh ketika mengajar Sahih Muslim itu, beliau 3 hari, 4 hari sudah membaca duluan. Ya. Kemudian ketika beliau mengajar, setelah selesai ngajar, ya, saat itu pernah anak yang nyupirin beliau pulangnya, ya, kita pulang bareng. Zaki, ta'rif mada hasalna liyum? Zak, nanti tahu enggak apa yang kita dapati hari ini? Akhadtu fawaid katsira. Asna'id dars. Aku mendapatkan fawaid yang banyak sekali ketika kajian. Ya, di tengah kajian. Wa sa'artu birrahah lamma intahaitu minad dars. Dan aku merasakan kelegaan yang dahsyat ketika kajian selesai. Ya. Maka kalau kajian-kajian yang di situ sifatnya ada tantangan, di situ itu antum sifatnya itu menghabiskan semua energi yang ada pada antum, itu setelahnya antum akan mendapatkan kelegaan. Coba aja, Mas. Beda lagi kalau misalnya antum hanya ya ngaji isi listening. Ngaji apa? Isi listening. Maksudnya apa? Ngaji nguping, Mas. Hanya dengerin, kupingnya panjangin sana, kanan, kiri, habis itu sedekap gini, sambil. Antum pulang juga seperti itu. Tidak akan merasakan kelegaan itu, Mas. Coba, ini ana menantang diri ana sendiri dan antum sekalian. Coba antum buktikan yang seperti itu, Mas. Antum akan merasakan beda. Betul ya, ini enggak ada yang gampang, Mas. Wah, mau nyatet apa? Mau nyatet semuanya bahasa Arab, Ustaz. Padahal saya nyatet bahasa Arab pun ya harus diukir dulu, Ustaz, gitu kan. Ya khair, enggak ada masalah. Nah, justru di situlah ketika antum itu memperjuangkan kajian yang seperti itu, antum akan merasakan kelegaan. Karena apa? Ada satu step yang antum naik ke atas. Bukan hanya sama rata, Mas. Ya. Kalau yang sama rata enggak memberikan rasa lega, tapi kalau antum itu next step-nya itu ada, itu sesuatu sekali. Nah, kalau kajian setiap pekannya, ana merasakan next step-nya di mana? Di Bedogan. Karena itu 3 jam setengah lebih. Non-stop. Ya, hanya diselingi waktu Isya. Dan setelah itu malamnya, ana jadi malah seturuh porahi. Saking, istilahnya, excited-nya, Mas. Ada perasaan legonya. Nah, kita lanjutkan. Ini sekedar sebagai kompromi dan tasyik buat antum untuk menjelaskan bahwasannya ketika kajian yang seperti ini, Mas, memang ini susah. Karena sebagian ikhwan bahkan nganjurin, Ustaz, mbok, kali-kali bikin yang tematik biar ikhwan-ikhwan ini tidak berguguran. Karena enggak ada masalah, Mas. Antum mau berguguran, karena enggak ada masalah. Ya, cuma masalahnya ana mungkin kurang mendoakan antum. Ya, mungkin ya ana yang salah. Tapi di situ kalau misalnya ana yang harus ngikuti antum, ya. Padahal fawaid ini buat ana. Jodi kira-kira, Mas. Paham enggak maksud ana? Kalau asatid yang lain mungkin karena mereka ilmunya jauh lebih tinggi dari ana, enggak ada masalah, Mas. Hanya untuk murojaah sekian, sekilas, dan tentunya berbeda. Kalau ini adalah bagian dari murojaah ana. Ya. Dari sekian banyak yang lama-kelamaan antum akan paham dengan izin Allah Azza wa Jalla. Nah, kita lanjut ya, Mas. Ini jawaban ana dari ada sebagian ikhwan yang menginginkan, Ustaz, kalau sebulan itu adain yang tematik. Ana bilang, ya akhir tematik, ya sambil kita nanti metik kopi, sambil macul, sambil itu bisa kita bikin tematik kan. Tapi kalau misalnya duduk di sini, hanya tematik, ana takut kalau antum itu enggak naik-naik, Mas. Itu aja, Mas. Ana pengen antum itu nanti yang ngajar, Mas, bukan ana. Ana pengennya itu, ya sudah, ana di maktabah, Anak baca aja sambil ngetik, Mas. Antum yang ngajar di sini. Alhan, ahlan wa sahlan. Karena apa? Besar keinginan anak, nanti antumlah yang menggantikan anak di sini. Jadi bukan anaknya. Anak enggak ada masalah, Mas. Ya. Anak pengin ada di sini tuh yang kemudian Allah munculkan. Apa? Penerusnya ada. Jadi kalau misalnya ngajar dari sekian banyak, betul yang datang banyak, bahkan ribuan dan seterusnya. Tapi hanya isi listening, dan itu kejadiannya tiap hari, atau bahkan tiap pekan ada yang seperti itu, anak gak yakin kalau habisnya setelah itu akan ada orang yang bisa menyampaikan sebagaimana ustadznya tersebut menyampaikan. Karena ustadz tersebut ilmunya sudah tinggi, Mas. Jadi kalau menyampaikan, tentunya akan membumi. Kalau model-model anak yang ya seletik, dua letik, enggak, Mas. Itu tidak akan membumi, anak katakan. Anak pengin ini melangit saja. Anak ingin melangit saja. Enggak perlu membumi, Mas. Anak pengennya melangit. Artinya sedikit ini semoga Allah berikan pahala. Enggak perlu banyak-banyak, Mas. Paham ya sini, Mas? Nah. Jadi anak tidak akan memikirkan bagaimana kajian ini membumi bagaimana agar yang ikut datang lebih banyak dengan cara anak ngubah dengan tematik. Anak enggak bisa seperti itu, Mas. Anak pengen melangit, Mas. Mencari bagaimana dengan sisa waktu anak yang sedikit, anak bisa menyampaikan ini loh, Mas. Antum nanti yang kelak akan menggantikan anak di sini. Anak enggak akan seterusnya di sini, Mas. Enggak tahu. Entah kapan Allah itu akan ya menjadikan anak ke tempat lain atau menghabiskan atau mengambil apa yang anak punya sekarang. Orang enggak ada tahu. Tapi paling enggak anak sudah persiapan. Antum sudah ada yang bisa up. Karena dakwah itu tanpa anak akan tetap jalan, Mas. Itu yang antum harus catat, Mas. Oke, insyaallah. Nah. Lanjut, Mas. Fanaqulu, maka kita katakan al-mu'allu huwa al-hadits alladhi yakunu zahiruhu as-sihhatu walakinahu ba'da al-bahthi anhu yatabayyanu anna fihi 'illatun qadihatun lakinnaha khafiyyatun. Nah, suf, antum lihat di sini, Mas. Maka nah. Ana sering mengatakan pada antum bahkan anak-anak didik ana di BM ana menginginkan kalau yang sebentar, yang sedikit itu menjadi barokah, Mas. Sama dengan apa yang dilakukan Syekh Abdul Bari Hafidzallah. Beliau mengatakan ana kalau dibandingkan dengan masyaikh yang lainnya, mungkin tulisan yang ana bisa tulis tidak sebanyak masyaikh yang lainnya. Tapi ana menginginkan dari antum sekalian nanti akan ada yang jadi. Jadi yang membawa bendera-bendera dakwah, membawa bendera-bendera ilmu, dan disampaikan ke banyak, lebih banyak orang lagi. Sama hanya dengan ketika kita belajar Alfiyah Ibn Malik, Mas. Ibn Malik dulu gak pernah terkenal. Tapi satu muridnya adalah Imam Nawawi. Yubi. Seperti itu, Mas. Ya. Sehingga di situ jangan pernah mengharap kita itu bisa membumi. Kita harusnya melangit, Mas. Agar ikhlas kita tetap Allah jaga. Kita harus melangit. Jangan membumi. Nah ya. Kalau membumikan tauhid, ya boleh. Tapi kalau membumikan kajian, anak gak mau membumikan kajian. Anak pengennya melangitkan kajian. Kajian itu hendaknya kita jadikan sebagai bukti nyata kita untuk menabung amalan kita kelak di yaumul qiyamah. Ya, apa tabungan kita selama ini apa, Mas? Nah, lanjut, Mas. Jadi di sini tadi, فَنَقُلُوا أَلْمَعَلُّ حَدِثُ الَّذِي يَقُنُوا ظَهِرُوا سِحَتُ. Hadis mu'alla, ya, itu hadis yang dohirnya adalah siha. Ya. Jadi, bohirnya seolah-olah dia itu apa? Dia sihah. Benar. Sahih. Ya. Yakunu dhahiruhu as-sihata. Ya. Karena dia sebagai ini. Nah. Jadi al-mu'allu wal hadithul ladhi yakunu dhahiru as-sihata. Walakinnahu ba'dal bahti. Namun kalau tadi nampaknya sehat. Ini nanti akan ada cocologi. Sabar. Walakinnahu ba'dal bahti, namun setelah bahs, ya, penelitian, pembahasan anhu tentang hadis tersebut, ya tabayyanu, menjadi jelas anna fihi, ya, di dalamnya, ya, di dalam hadis tersebut ada apa, Mas? Ada illatan qadihatan, ada, ya, ada illatan qadihatan, ada illat yang qadihah, yang benar-benar rusak, Mas, yang jelek, rusak. Lakinnaha, ya, lakinnaha khafiyatun, namun dia khafiyatun, namun dia itu, ya, khafiyatun, tersamar, tersembunyi, Mas. Paham sampai sini? Nah, sama dengan ini, Mas. Ini adalah ketika kajian tematik. Ini adalah kajian tematik. Kenapa tadi Ana menginginkan agar antum faham? Kajian kita, kajian kitab, Mas. Bukan kajian tematik. Kenapa di sini? Dohirnya, antum faham. Pas dengar, seperti ketika antum... Ana tanya kepada antum, Mas, berapa kali antum itu sholat Jumat? Temanya sama atau ganti-ganti, Mas? Ganti-ganti kan? Ya, yang sama cuma apa? Ya, usikum bitaqwallah azza wajal. Ya, ya, khotib mengingatkan untuk takwa kepada Allah azza wajal. Nah, itu mesti hampir mirip-mirip lah. Ya, nah, namun di sini dohirnya itu benar. Kajian tematik dohirnya benar, membuat antum menjadi semangat. Ya. Walakinnahu ba'dal bahti, namun setelah itu dicek-cek lagi, direcek lagi. Ya tabayyana anna fihi illatan qadihatan, karena di situ ada illat qadihatan, ada cacat yang drastis, Mas. Kenapa, Mas? Antum mau berapa tahun ngajinya tematik, antum tidak akan bisa menyampaikan sebagaimana ustaz itu menyampaikan. Kenapa? Ustaznya ada dasar. Kita yang mendengar enggak punya dasar. Itu bedanya, Mas. Paham enggak maksudnya? Ya. Ustaznya yang mengajar itu sudah, ya, merasakan garamnya, merasakan susah payahnya untuk menghafal ini, menghafal itu, membahas ini, membahas itu, di kitab ini enggak membaca kitab itu, ya, ini dan itu semuanya dibahas. Tapi ketika kita itu hanya isi listening, satu kali itu saja, kemudian antum mencatat dari A sampai Z. Kemudian antum menghafalkan itu saja, antum kemana-mana kajiannya juga itu, kajiannya itu terus itu. Itu pun ketika nanti antum suruh atau diminta untuk membahas yang lain, song, nggak ada, karena dasarnya nggak ada, dasarnya nggak ada. Maka untuk menjadikan kita itu lepas dari kejahilan diri kita, belajarnya harusnya apa? Dari nol, Mas. Dari dasar. Jangan tebang pilih. Kalau belajar, jangan tebang pilih. Maksudnya tebang pilih apa, Mas? Oh, sing enak, sing ora kudu ngapal, tak tekani. Nek sing kudu angel-angel lah. Angel, wah. Tak nyanda. Ya. Kata-kata, otak saya sudah gak nyanda. Bukan. Itu waswas syaitan. Bukan masalah otak gak nyanda. Ya. Paham ya? Nah. Itu waswas syaitan. Dan semakin seriusnya kita menuntut ilmu, semakin waswas syaitan semakin banyak, Mas. Makanya kalau misalnya dalam majlis sama atau majlis-majlis tentang hadis, itu enggak ada yang banyak yang ikut, Mas. Sedikit dibandingkan kalau misalnya tabligh akbar. Ya, mungkin sa istiqlal iso penuh. Junaidah Abli Akbar. Eh, begitu masalah majlis sama, kemudian untuk membahas tentang hadis dan seterusnya, ya, itu mesti sedikit, enggak banyak. Nah, karena waswas syaitan lebih dahsyat lagi. Mas, mbok melu, wah, aku kulo dereng tekan. Mas, mbok datang, susah, mau nyeret apa? Ngomongin gue bahasa planet lain. Ya. Itu semuanya waswas syaitan seperti itu. Maka zahirnya benar, walakinnahu ba'dal bahti anhu yatabayyanu, menjadi jelas anna fihi illatan qadihatan, karena di dalamnya ada illatan qadihatan, ada cacat yang jelek di situ, yang rusak, yang sifatnya ya cacatnya fatal. Qadihah bisa dikatakan fatal. Itu ada lakinnaha, namun khafiyatun. Namun dia itu apa? Khafiyatun, tersamar. Ya, tersamar kenapa? Ngaji kok. Ngaji tematik masa ora oleh. Ya, kita katakan boleh, Mas. Tapi Syekh Shalal Masyarif adalah ketika saat itu ada masa yang lain dari Saudi atau dari bahkan dari Yordania saat itu, Markas Syekh Albani yang mengatakan Syekh Stadin Syekh Mujud Daurah Syekh Fulan Al-Mumkin Ana Stadin Izakin Tabi Idal Yawm Tastadin Li Daurah Syekh Fulan Wa Ba'dal Usbu Syekh Fulan Ba'dal Usbu'ain Syekh Fulan Wa Ba'dal Syahr Syekh Fulan Sa Takunu Ilmuka Baina Daurat. Ya, wahada yadullu ala ilmika kasanwijat. Jadi kalau hari ini antum itu izin untuk pekan depan ikut daurah fulan, Syekh Fulan. Pekan depannya lagi Syekh Fulan. Bulan depannya lagi Syekh Fulan. Maka hati-hatilah. Itu ilmumu akan seperti sandwichat. Seperti apa, Mas? Sandwich. Seperti apa, Mas? Roti tawar yang ditangkap isinya macam-macam itu, Mas. Itu apa maksudnya, Syekh? Gampang kenyang tapi lapar lagi, Mas. Isinya enggak ada, tidak mengenyangkan lama. Nah, itulah yang dirasakan ketika kalau kajiannya dari daurah ke daurah. Intinya ilmu enggak ada. Intinya bekal enggak ada. Ya. Makanya saya saat itu mengatakan intabi zaki. Ya. Satandam idza tarakta ya ad-dars min al-awwal. Engkau akan menyesal kalau engkau meninggalkan kajian dari awal. Ya. Itu sampai sekarang ana pegang. Ana pegang. Nah. Ya, ada dulu, Mas. Naktafi bihadzal qudrah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.